في يديه يدي. Teman-teman, dukung Piri terus ya untuk selalu berkarya dengan cara like, komen, dan subscribe. Follow juga ya Instagram Fitri @fitriana_kamila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.